bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya ku tidak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu. Bersamamu belahan jiwa, jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersama. Cintaku jangan kau lepaskan.